Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fiddin hafizani wa hafizakumullahu jami'a. Fa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat, akhir dari pembahasan bab sujud. Dan terakhir kita sampai pada permasalahan qira'atul Qur'an fi sujud, membaca Al-Qur'an ketika sujud. Dan ini adalah perkara yang la tajuz, tidak diperbolehkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, termasuk penulis di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Ibnu Abbas, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajida. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang, yakni oleh Allah, an aqra'al qur'an, untuk aku membaca Al-Qur'an baik dalam posisi ruku' maupun posisi sujud. Dilarang Rasul alaihi salatu wassalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran pada posisi rukuk maupun sujud. Dan ini tentunya berlaku bagi umat beliau alaihi salatu wassalam, dan kita diperintahkan sebagian dalam hadis beliau berpesan kepada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan diantara aturan dalam salat bahwasanya qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an itu dilarang dan tidak diperbolehkan ketika posisi sujud maupun rukuk, berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi. Baik, hanya saja para ulama rahimahumullah taala terjadi silang pendapat dalam permasalahan, baik, bagaimana apabila bacaan Al-Quran tersebut dipanjatkan dan dibaca sebagai sebuah doa, bukan sebagai bacaan Al-Quran namun dalam bentuk doa. Dan kita tahu bahwasannya doa-doa itu banyak, baik dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala, seperti doa yang banyak yang beliau sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kalbuku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mampu untuk memalingkan kalbu, merubah kalbu seseorang, sarrif qalbi ala ta'atik, maka hadapkanlah kalbuku senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Ini sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan dalam hadis istri beliau, seingat saya Ummu Salamah, kalau saya tidak salah ingat, kana min aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah termasuk di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ini. Ini beberapa contoh doa-doa yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sana juga kita kenal ada doa-doa dalam agama kita yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadi doa-doa dari hadis banyak sekali dan bisa antum buka di dalam Hisnul Muslim, perisai seorang Muslim, buku kecil kumpulan doa sehari-hari seorang Muslim, doa mau tidur bangun tidur, doa mau masuk rumah keluar rumah, doa masuk kamar mandi keluar kamar mandi, doa bertiup angin, doa ada petir, doa mau hujan atau ketika hujan, selesai hujan dan seterusnya. Dan di sana ada doa-doa pula yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Lalu bagaimana? Seperti di antara contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contoh lagi doa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau sesatkan kalbu kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan untuk kami rahmat kasih sayangmu. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Atau doa-doa yang lain dari Al-Qur'an, termasuk ya, di sana banyak doa-doa dalam Al-Qur'an. Dan baik itu doa yang dikisahkan dengan kisahnya atau doa yang umum begitu saja disebutkan dalam Al-Qur'an banyak, termasuk doa-doanya para nabi. Ya, di antaranya doa-doa Nabi Ayub, doanya Nabi Yunus ketika di perut ikan paus, doanya Nabi Musa, dan disebutkan dalam surat Al-Anbiya beberapa di antara mereka. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Allah, inni massaniya dur, ya Allah aku tertimpa musibah, aku tertimpa penyakit kulit yang sekian lama. Beliau derita bukan hanya seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, sekian tahun lamanya, sampai membuat keluarganya pun menyingkir dan terus tidak putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ijabai dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Datang jalan keluar. Begitu pula ketika dalam perut ikan paus Nabi Yunus, Allah kisahkan, wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alaihi. Fanada fil zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan ingatlah Zannun, ya, sang taib, orang yang ditelan ikan paus, ya, dan kisahnya ketika dia marah terhadap kaumnya, dan kisah taib masyhur, dan singkatnya dia kemudian naik dalam sebuah kapal, kemudian diundi. Harus satu orang harus dibuang dan jatuh undian padanya sehingga dibuang ke tengah laut dan ditelan oleh ikan paus. Dan di dalam ikan paus nada fidzulumat, dia berdoa dalam tengah kegelapan, ya, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tiada sesembahan yang benar kecuali hanya engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kekurangan diri dan mensucikan Allah, mengagungkan Allah dan menunggalkan uluhiyatullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Begitu pula doa-doa para anbiya, para nabi, bisa antum buka di surat Al-Anbiya. Begitu pula doa-doa yang lain diriwayatkan atau dinukilkan dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang banyak. Di sana juga ada doanya siapa, istrinya Fir'aun, yang Fir'aun luar biasa demikian kekufurannya, namun Allah takdirkan istrinya seorang wanita muslimah, yakni taib salihah, dan itu syariat terdahulu boleh, dan syariat Nabi kita Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Taib apabila seorang lelaki kepala keluarganya adalah taib seorang yang bukan muslim, karena kepala keluarga yang memegang kepemimpinan, dan disana dibahas dalam masalah fikih dalam bab ini. Di antara doa Asiyah, Asiyah ini istri dari Fir'aun, dia berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa amalih. Apa lanjutnya? Wa najjini min Fir'auna wa amalih wa najjini minal qawmid zalimin. Di antara doa Asiyah yang termasuk para wanita yang taib mulia tinggi, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kamula minal rijal kathir, banyak para lelaki yang sempurna, walam yakmul minan nisa illa salasa, dan tidak sempurna dari para wanita kecuali tiga orang, Kemudian beliau menyebutkan Maryam ibnatu Imran, Maryam ibunya Nabi Isa, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun, wa Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah istri pertama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Dan kemudian Nabi menyebutkan wa inna fadla Aisyah ala sa'irin nisa, ya. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah di antara semua wanita adalah kafadri tharid ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan roti daging yang bergizi dan unggul dibanding dengan makanan-makanan yang lain. Maka di antara doa wanita yang mulia yaitu Asiyah, ini doanya: Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunlah untukku sebuah rumah di surgamu. Ya Allah, anugerahilah aku sebuah rumah yang telah dibangun di jannah. Minta sebuah rumah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ibnili baitan indaka, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dan ini boleh seorang berdoa demikian. Ini termasuk dari Al-Qur'an, Rabbi gfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, juga doa dari Al-Qur'an, dan doa-doa yang lain dari Al-Qur'an. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita membacanya ketika sujud? Ini permasalahan yang kita sedang bahas. Telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Sehingga kalau doa-doa yang dari hadis, la iskala fi, tidak ada iskal, tidak ada permasalahan tentang bolehnya. Karena itu bukan dari Al-Qur'an, dan bahkan itu sebaik-baik doa. Karena khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi alaihi wasallam. Semua doa lengkap, semua ada. Doa orang yang terbelit hutang, doa ingin dilapangkan rezeki, doa yang minta karunia atau anak atau sedang kesulitan dilonggarkan, berbagai macam. Adapun yang dari hadis, maka tidak diragukan tentang bolehnya. Adapun bagaimana doa tersebut dari Al-Qur'an kita baca ketika sujud, ini mahalul khilaf bainal ulama. Inilah yang sedang kita bahas, dan itu tempat silang pendapat di antara al-ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh membaca Al-Qur'an mutlak, baik bentuknya bacaan ayat-ayat biasa ataukah yang berbentuk doa. Asal itu dari Al-Qur'an tidak boleh mutlak. Tayyib. Dan sebagian lagi menyatakan yang lain, termasuk di antaranya sebagian yang merinci, kemudian mengatakan boleh membaca dari Al-Qur'an selama bentuknya doa. Dan pendapat ini pendapat yang lebih tepat, Allah alam suhab. Doa-doa asal seseorang memanjatkannya dalam bentuk doa, bukan dalam seperti membaca Al-Qur'an, maka diperbolehkan. Sebab di antara doa sujud sendiri, pernah kita lewati, di antara doa sujud, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Padahal la ilaha illa anta ini termasuk di antara doa dalam Al-Qur'anul Karim. Dan beberapa begitu pula di antaranya, oleh karena yang menunjukkan boleh. Dan perlu diingat, diketahui bahwasanya doa itu dua bentuk dalam syariat agama kita. Ada yang bentuknya du'aul ibadah, dan yang kedua du'aul mas'alah. Yang pertama bentuknya doa ibadah, termasuk zikir-zikir, bacaan-bacaan seorang itu termasuk doa ibadah. Kita baca la ilaha illallah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, ini semua doa, disebut doa ibadah. Adapun yang kedua disebut doa mas'alah, doa berupa permohonan atau permintaan. Seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma rzukni, ya Allah berilah rezeki aku. Ini meminta, memohon. Ini doa mas'alah. Meskipun ini juga termasuk ibadah, bukan berarti bukan ibadah. Namun istilah para ulama mengatakan yang pertama doa ibadah, yang kedua doa mas'alah. Taib, sehingga Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, doa ibadah atau mas'alah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdullah, ibadah. Ar-Rahmanir-Rahim, ibadah. Maliki yaumiddin, ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah. ihdinas siratal mustaqim. Hah? Ibadah semua. Hah? Mas Adi? Masalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, meminta, memohon kepada Allah. Ini termasuk doa masalah. Ini diantara contohnya. Dan ini semua termasuk doa. Maka ketika kita bersin, alhamdulillah, itu doa. Ya, taib. Dan itu doa ibadah. Dan di sini ada doa masalah permohonan permintaan dari sisi kita meminta sesuatu. Kita meminta sesuatu. Taib, kita lanjutkan. Oleh karenanya menunjukkan boleh, dan sebagaimana ini yang dirojekan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizallahu taala, dia mengatakan halil muslim, apakah boleh seorang muslim yad'u fi sujud bi adiyatin warada fil Quran, bolehkah seorang muslim berdoa dalam sujudnya dengan doa-doa yang warid, wirid-wirid dari Al-Qur'an, doa-doa yang datang dalam Al-Qur'an? Al-jawab na'am, iya boleh. Bi annahu la yu'addu hina yad'u bi hadhil adiyah qari'an al-Qur'an, karena dia tidak dianggap sedang membaca Al-Qur'an ketika dia sedang berdoa, dia memohon meminta. Fala mani'a an yakula fi du'a fi sujud min naw'il adiyah allati waradat fil Qur'an, maka tidak dilarang ketika seorang meminta dalam doanya ketika sujud dari jenis-jenis doa yang datang dalam Al-Qur'an. Ka ayyakul, seperti dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti doanya Nabi Yunus tadi. Au yakul, atau dia berdoa rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kalau enggak salah ini doa di akhir surat Nuh, Nabi Nuh. Au ayyakul, atau dia berdoa rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunlah untukku sebuah rumah di jannah, minta rumah di jannah, seperti doanya Asia istri Fir'aun. Wa nahwi dzalika minal adiyah allati waradat fil Qur'anil Karim, dan yang semisalnya yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, maka tidak mengapa. Baik. Ini hukum dalam permasalahan ini. Dan jika dia ragu dan lebih tenang untuk membaca doa-doa dalam as-sunnah, maka fala ba's, tidak mengapa. Dan itu lebih menghindari khilaf ketika seorang membaca dari doa-doa dalam as-sunnah, karena khawatir ini termasuk bacaan Al-Qur'an. Namun telah kita sebutkan yang sahih adalah boleh membaca yang demikian, karena di antara doa-doa zikir sujud ada di antaranya terambil dari Al-Qur'anul Karim, menunjukkan bolehnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau sudah mengetahui yang demikian, idzan yukziru minad du'a, telah kita sebutkan kemarin, hendaknya seorang memperbanyak dalam doa dalam sujudnya, baik untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, atau apa yang dia kehendaki untuk kaum muslimin. Fa innahu hariyun ayustajabalah, karena lebih berpotensi untuk dikabulkan dan diijabai ketika doanya ketika sujud. Sekarang ada permasalahan, bagaimana apabila doa itu pada posisi rukuk misalnya? Apakah rukuk maudian lis sujud? Afwan, apakah rukuk maudian lid du'a? Apakah rukuk itu termasuk tempatnya doa? Ada perbedaan pendapat di antara ulama, dan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Umar Bazmul merajikan boleh, ya. Dan ada pun hadis yang menyebutkan wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabb, adapun ruku maka agungkanlah padanya rabb, kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua bentuk. Bentuk gerakan ruku ini mengagungkan Allah, kalau kita, makanya tidak boleh ruku kepada makhluk, kepada pelatih, kepada orang ruku, apalagi sujud kepada orang, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita bahas pertemuan yang lalu, hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram, tidak diperbolehkan membungkukkan badan. Dan Rasul membenci, jangankan ruku, inhina pun Rasul yakrah anil inhina, dari inhina ini. Maka ketika dia posisi ruku, dia mengagungkan Allah dengan gerakannya, satu. Dan yang kedua dengan bacaannya, subhana rabbiyal azim. Maka bersesuaian antara gerakan tubuhnya mengagungkan yang kita ruku kepadanya, dan dengan bacaan maha suci engkau ya Allah, subhana rabbiya wahai rabbku al-azim, yang maha agung. Dia baca seperti ini dan memperbanyak, dia ulang-ulang atau yang semakna dengannya. Adapun hadis tersebut bukan bermakna kemudian tidak boleh seorang berdoa ketika ruku. Yang rajih dalam bab ini boleh seorang berdoa ketika ruku, hanya saja yang lebih ditekankan dan lebih disunnahkan untuk banyak berdoa seseorang adalah pada sujud. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas tadi kelanjutan, ala inni nuhitu an aqra' al-Qur'an raki'an aw sajidan, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun sujud. Kemudian fa amar ruku fa adzimu fi rabb. Adapun ruku agungkanlah Allah, Rabb. Wa amma sujud fa aktsiru fihi du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah doa kepada Allah. Kenapa? Ya. Fa innahu qaminun ayustajabulah. Fa qaminun ayustajabulah. Karena lebih berpotensi untuk dikabulkan. Kenapa? Karena disebutkan tidak ada sebuah posisi yang seorang lebih dekat didengar ucapannya, doanya oleh Allah dari seorang hamba melebihi daripada ketika posisinya sedang sujud. Ya. Ma yakunu taib al-abdu min rabbi aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid, ketika sedang sujud. Dan ini telah kita sebutkan secara maknawi dan bukan secara hakiki. Ya, sebab kalau secara hakiki yakni Allah ada di atas langit. Allah fis sama, dan dalilnya banyak sekali. Ya, termasuk di antaranya awal surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk engkau sengsara. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad untuk engkau sengsara. Litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha. Namun sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'ala arsistawa. Al-Qur'an itu diturunkan dari yang telah menciptakan langit maupun bumi dan langit-langit yang tinggi. Alladzi khalaqal tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Alal arsistawa, di atas kerajaan arsy-Nya, di atas arsy-Nya bersinggasana. Ya. Dan di sana di atas, dan ada hadis yang sahih masyhur dalam sahih Muslim, ainallah Allah fis sama, di mana Allah, Allah di langit. Maka ketika seorang berdiri, kalau dipikir logis tentunya lebih dekat kepada Allah dibanding orang yang sujud, karena lebih tinggi posisinya orang yang berdiri dibanding yang sujud. Namun dikatakan seorang yang sujud tidak ada posisinya lebih dekat seorang hamba dibanding Allah kecuali pada posisinya ketika sujud. Dan ini telah kita sebutkan bahwa ini secara makna Allah dekat kepadanya ketika seorang menghinakan diri untuk Allah, ketika seorang tawaduk merendahkan diri karena Allah, seberapapun besar pangkat dan kedudukannya, dia letakkan kepalanya yang paling mulia dari badannya sejajar dengan kakinya di tanah, di bumi, maka Allah menjadikannya tinggi, Allah menjadikannya dekat dengannya. Dan ini perlu diingat dan perlu kita ingatkan berulang kali, sebab tersebar pemahaman Allah di mana-mana, mereka pahami kemudian Allah ada bersama fulan fulan fulan. Ini kita ulang-ulang berkali-kali, sebab bukan jauh-jauh di Ibnu Arabi di sana, ya. Atau penulis Fususul Hikam, tapi diajarkan di banyak, bahkan di tengah masyarakat kita diajarkan di Prambanan, ada kajiannya Fususul Hikam, di sana sini ada, dan beberapa hal, ya. Adapun tentang, dan ini fatwa para ulama telah masyhur dan telah jelas kufurnya pendapat yang mengatakan Allah itu satu wujud dengan seluruh makhluk, pendapat ittihadiyah, Allah menyatu dengan seluruh alam. Dan kufurnya pendapat yang mengatakan Allah ittaib hululiyah, menitis kepada hambanya yang dikehendaki. Allah menitis ke Musa, ke Isa, ke Ali bin Abi Thalib, atau ke Siti Jenar. Ini pendapat kufur. Tapi yang mengatakan manunggaling kalau gusti dengan makna, bukan secara makna, namun Allah menitis ke dalamnya, ini perkara yang kufur. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mengatakan dan berpendapat Allah menyatu dengan seluruhnya, maka ini akfar minal Yahud wa Nasara, lebih kufur dibandingkan Yahudi dan Nasara, di mana Yahud hanya menganggap dulu satunya dengan Uzair, sementara Nasara tiga dalam satu, Allah menitis kepada diri Isa al-Masih. Sementara sebagian gulatu sufiya, sekte ekstremnya sufi, menganggap Allah di mana-mana, bersama pohon, batu, bahkan hewan, Allah musta'an. Dan ini perlu kita ulangi berulang kali, bahkan enggak usah jauh-jauh di Prambanan, di dekat sini dalam radius enggak sampai 1 km. Dan masyhur, dan sekolahnya ini diajarkan keyakinan yang seperti ini. Maka ini perlu kita ingatkan dari masyarakat kita bahwa yang dimaksud Allah di mana-mana. Dan kalau ingin saya sebut, bisa saya sebut apa yayasannya, apa bentuknya, namun saya anggap cukup pemahaman ini pemahaman yang keliru, perlu difahami dan dibenarkan. Adapun seperti ayat-ayat yang tadi disebutkan, ataupun ayat yang disebutkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, ini maksudnya Allah mengetahui dimanapun mereka berada, seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya. Untuk paham dengan mudah, kita ke Jakarta, ke Bandung, seakan kok bulan mengikuti. Seakan-akan bulan ada di Bandung, bulan ada di Jogja, bulan ada di Jakarta, dan bulan bukan berjalan dari Jogja ke Bandung mengikuti kita. Namun bulan tetap di tempatnya di atas sana. Namun karena besar dan tinggi, seakan bulan mengikuti kita berjalan malam hari, kita Jogja ke Jakarta, bulan mengikuti, namun tetap di atas sana. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar di atas sana. Tidak ada tempat kita bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana-mana. Dan bukan yang dimaksud Allah menitis bersama fulan, bersama fulan, bersama Siti Jenar, bersama yang lain lah. Dan ini termasuk Allah alam, adapun dalam sejarah Taib Wali Songo kita tidak tahu persis buktinya ya seperti apa. Yang jelas banyak yang menukilkan dulu para wali songo memutuskan hukuman mati untuk Siti Jenar. Taib, entah itu Sunan Kudus, entah itu Sunan Kidul, alam suap ya, bukti-buktinya kita tidak tahu. Yang jelas pemahaman yang menganggap Allah menitis pada diri saya ini pemahaman kufur. Pemahaman kufur ini menyelisih tayyib akidah, alusunnah wal jamaah, dan ini pemahaman yang membahayakan. Maka Tuhan di mana-mana, Allah di mana-mana, maksudnya Allah mengetahui dimanapun kita berada, dan bukan maksudnya Allah turun bersama hambanya dimanapun bersama mereka terbagi-bagi, ya tajazza, bukan seperti ini maksudnya. Maka perkara akidah jauh lebih penting dibandingkan dengan fikih, oleh karenanya sering kita tekankan. Tayyib, kemudian kita lanjutkan dalam posisi sujud. Seorang berbanyak doa. Dan tadi kembali kepada permasalahan rukuk boleh seorang berdoa, tapi namun hendaknya yang diperbanyak bukan doanya, tapi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Pujian-pujian kepada Allah subhanakallahumma wa bihamdika. Doanya allahumma ighfirli. Ini doa masalah. Ya Allah ampunilah aku. Boleh seorang berdoa dalam rukuknya sedikit, namun yang lebih banyak adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Atau tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Atau doa-doa yang lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasyi'alaka sam'i wa basari wa nasabi. Taib. Seperti itu. Wa azmi. Taib. Kemudian adapun dalam sujud, maka ini yang disunahkan diperbanyak. Wa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa pada sujud. Dan ini ketika memungkinkan, yaitu adapun ketika seorang menjadi makmum, jangan kemudian dia nalat-nalat dari mengikuti imamnya. Imamnya sudah takbir, bangkit dari sujud, hendaknya dia segera ikuti. Dan jangan dia memperpanjang. Adapun dia tidak memperpanjang ketika sholat sendiri atau sholat malam atau perkara yang lain. Kemudian pula disebutkan di sini lesir rahimah ta'ala ya, bayam bagi antuk siraminat doa fihada sujud. Maka semestinya untuk seorang memperbanyak, engkau memperbanyak doa fihada sujud dalam posisi sujud ini. Fil faridoti wa fil nafilah, baik pada solat wajib maupun solat sunnah. Ya, umum. Ya, ketika sujud umum pada posisi solat baik wajib maupun sunnah. Illa idza kunta ma'muman, kecuali apabila engkau sebagai makmum. Fa innaka mulzamun bimutaba'atil imam, karena sesungguhnya mulzamun, engkau diharuskan untuk mengikuti imam. Mutaba'atul imam, seorang makmum diwajibkan untuk mengikuti imam. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti, dijadikan pimpinan untuk diikuti. Bahkan sekalipun pada perkara yang salah, kalau dia salah maka diingatkan laki-laki dengan subhanallah, tasbih, dan para wanita menepuk tangannya. Taib, dan bukan dengan tasbih, karena dapat menimbulkan fitnah suaranya. Dan itu dibahas dalam hadis innamat tasfiku lirrijal. Ketika itu pernah ya para sahabat atau para wanita itu bertasbih subhanallah, subhanallah. Kemudian Rasul mengingatkan innamat tasfiku lirrijal. Taib, Afwan, saya salah. Innamat tasbihu lirrijal, hanyalah tasbih, ucapan subhanallah itu untuk para lelaki. Wat tasfiku linnisa, adapun untuk para wanita menepuk tangan, menepuk tangan. Namun bagaimana ketika posisi para wanita sholat berjamaah tanpa ada laki-laki? Ini pembahasan lain tentang hukum-hukum fikih sholat berjamaah, dan ini sekedar sekilas. Dan yang rajih di situ para wanita boleh bertasbih. Di sana ada hadisnya Aisyah. Aisyah mengingatkan dengan tasbih subhanallah, taib, ketika Thayyib ada yang mengimami atau Aisyah yang diingatkan atau Aisyah yang mengingatkan. Di antara sahabiah para wanita, Thayyib ketika mereka salat berjamaah tidak ada lelaki, maka ketika salah boleh mengingatkan dengan subhanallah. Adapun berjamaah bersama lelaki dan imamnya lelaki, maka al-fath alal imam ataupun mengingatkan ketika imam salah, maka subhanallah tasbih hanya untuk lelaki. Adapun wanita dengan menepuk-nepuk tangan. Dan tidak dibahas rinci, dan itu umum sebagian menyebutkan dengan yang ditepuk dengan apa punggung sebagian, dan ini tidak ada permasalahan dengan yang lainnya yang jelas isyarat ke, tentang kekeliruan imam. Kembali ke sini, maka ketika seorang sujud perbanyaklah doa ya, baik ketika sholat wajib maupun sunnah, kecuali ketika posisi makmum, karena makmum diwajibkan mengikuti imam. Wala tatakhallaf anhu, maka janganlah engkau terlambat darinya. Ini termasuk perkara yang dibenci atau dimakruhkan adalah seorang bergerak terlambat dari imamnya. Imamnya sudah dari tadi takbir Allahu Akbar, dia lama kemudian baru, kecuali memang dia harus membaca bacaan wajib atau bahkan rukun yang belum selesai dia baca, maka silahkan teruskan meskipun agak telat sedikit, namun jangan sampai terlambatnya lama. Maka dalam hadis zahirnya adalah pernah kita lewati, idza kabbaral imamu fakabbiru, apabila imam bertakbir maka takbirlah. Maka ini menunjukkan paling tidaknya dua hal yang bisa kita sebut di sini, takbirnya makmum itu setelah imam, dan menunjukkan wajibnya makmum membaca takbir ini sekaligus sambil mengingatkan. Di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi meskipun sebagian ulama mengatakan makmum tidak wajib takbir, hanya imam saja, namun pendapat yang kuat adalah wajibnya makmum juga membaca berdasarkan perintah Nabi SAW, idza kabbaral imamu fakabbiru, apabila imam kalian telah bertakbir maka takbirlah, meskipun tidak dikeraskan, meskipun tidak sama takbirnya sebagaimana dikeraskannya oleh imam, mereka membaca sendiri-sendiri namun mereka tetap bertakbir. Maka makmum terkadang lupa, kemudian ketika dia tetap sholat tidak membaca takbir ini, dan adapun lupa tetap sah sholatnya, tidak mengapa, adapun, dan tidak semestinya seorang meninggalkannya dengan sengaja. Maka ini takbir. Tapi kemudian pula, dan posisinya adalah setelah takbirnya imam, maka ketika sujud itu longgar waktunya, tidak sedang mengikuti imam yang sudah bangkit dari sujud, maka disunahkan untuk seorang memperbanyak doa. Dan demikian pula imam, hendaknya memberikan kelonggaran sedikit namun tidak terlalu panjang sujudnya, namun juga tidak terlalu cepat ya, supaya sebagian makmum bisa membaca meskipun doa yang ringkas, meskipun doa yang sedikit. Allahumma gfirli subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, atau doa Rabbi ibnili baitan indaka baitan fil jannah, yang sahih dalam Al-Quran pun boleh. Atau doa dalam hadis, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, atau yang semisal. Wa yad'u bima syaa'a illa al-ithma wa qati'atar rahim. Dan kata Syekh Muzaimin radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, dan boleh seseorang berdoa dengan apa yang ia inginkan. Masing-masing orang punya hajat yang berbeda-beda. Boleh dia berdoa dengan apa yang dia inginkan, illa, kecuali doa yang mengandung al-ithm, dosa, wa qati'atar rahim, dan yang mengandung pemutusan silaturahim. Ya. Ya Allah, jauhkan aku agar tidak bertemu dengan ayahku atau ibuku. Ini haram. Ya. Jangankan ayah dan ibu, saudara kandung. Tidak boleh, ini memutus silaturahim. Doa, dan demikian doa yang mengandung maksiat. Ya. Ya. Doa, ya Allah, tapi kabulkanlah saya diterima lamaran pekerjaan saya ya, jadi bartender bir di kafe A B, naudzubillah. Ya Allah, terimalah lamaran pekerjaan saya di perusahaan A isinya ya uang-uang riba dan berbagai macam. Ya Allah, doa ini doa maksiat, maka tidak boleh, haram. Dan demikian ini, maka selama itu bukan dosa dan bukan memutus silaturahim, maka silahkan berdoa apa yang diinginkan seorang. Asyabu yad'u bizawad, beliau contohkan. Maka pemuda silahkan berdoa untuk menikah. Namanya fitnah. Ya, dulu di zaman Nabi SAW saja, beliau nikah umur 25. Dan para wanita belum lenggak-lenggok seperti sekarang. Para wanita belum, artinya pakaian ya, setelah turun ayat hijab, ya, tidak seperti fitnah yang zaman sekarang. Ya. Dan subhanallah, meskipun di masa jahiliyah banyak perkara yang parah, akan tapi setelah Islam datang dan turun ayat dari hijab, Rasul mengatakan sinfani lam arahuma min ummati, ada dua golongan yang belum aku lihat pada umatku, kata Rasulullah SAW, dua golongan yang belum dijumpai Rasulullah SAW. Salah satunya kata beliau, mumilatun ma'ilat, ya, ka'asnimat taib, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, para wanita yang berlenggak-lenggok, ya, mumilatun ma'ilat, ya, dan ru'usuhunna, kepala mereka seperti punuk-punuk unta, ya, pakai hijab namun disanggul di atas tinggi, ya, fitnah dan berlenggak-lenggok, kadang transparan, kadang membentuk lekuk tubuh dan semisal. Lam arahuma min ummati, sinfani min ahli nar, lam arahuna min ummati, dua golongan termasuk ahli nar yang belum aku lihat dari umatku. Dan ini rahmah, semua peringatan dalam al-Islam tujuannya rahmat agar mereka menghindari perbuatan tersebut. Dalam hadis disebutkan al-mutabarrijat lam yajidna ra'ihatal jannah, para wanita yang berhias untuk yang bukan mahramnya, ya, terbalik, harusnya berjandan untuk suami, untuk mahram, ini berpahala. Sementara untuk orang lain pakai wangi-wangian yang sampai berengbrengan, bahkan tidak boleh hadir di sholat isya. Itu sabdanya Nabi SAW. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah al-masajid, jangan pernah kalian larang para wanita ke masjid, jangan dilarang. Meskipun lebih baik sholatnya di rumah, kata Rasul, sholatul mar'a fi baitiha khairun min sholatiha fi masjidi kaumiha, sholatnya wanita di kamarnya, di rumahnya, lebih baik daripada sholatnya di masjid kaumnya. Padahal dibanding Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di rumahnya yang mukim lebih baik. Adapun seorang yang musafir sengaja ingin ke Masjid Nabawi ke sana, silahkan, lebih baik di Masjid Nabawi. Adapun orang yang mukim, penduduk sudah tinggal di Madinah, masih lebih baik di rumahnya dibandingkan di Masjid Nabawi. Ini wanita, apalagi masjid selain Masjid Nabawi. Namun kalau ingin ke masjid, jangan dilarang. Rasul mengatakan jangan dilarang, ibu kalian, nenek kalian mau ke masjid, jangan dilarang, selama jaga adabnya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan ayyumam ra'atin massad haza'faran fala yashhadna ma'ana isya'ana, wanita mana saja yang tersentuh minyak wangi za'faran, jangan dia ikut datang sholat berjamaah, sholat isya' bersama kami. Ya, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW, ini petunjuk beliau, selama jaga adab, jaga aturan-aturan, maka silakan ke masjid dan jangan dilarang. Sampai Aisyah mengatakan seandainya Rasul mengetahui kondisi wanita zaman sekarang, pasti beliau akan melarang. Ini kata Aisyah. Sepeninggal Rasul, Aisyah masih hidup sekian tahun lama. Itu baru di zaman Aisyah. Bagaimana dengan di zaman kita, ya subhanallah. Namun ini, dan itu semua rahmatan lil alamin, itu kebaikan mereka semua, baik laki-lakinya dari fitnahnya ataupun wanita itu sendiri dari gangguan dan semisalnya. Dan di sini maka seorang muda, ketika itu Rasul menikah umur 25 tahun, maka ketika seorang sekarang, zaman sekarang ada yang mikir menikah taib, karena khawatir fitnah, khawatir zina, kalau dia bisa dan belum mampu taib, maka coba dengan puasa, banyak berpuasa, ya, berdoa dan banyak menyibukkan diri, karena pemuda terlebih terfitnah ketika masih muda, karena ada faktor usia dibanding dengan orang tua, maka pemuda lebih bergejolak syahwatnya. Makanya Rasul mengatakan ya ma'syarasy syabab, hai sekalian para pemuda, karena mereka lebih muda. Dan demikian disebutkan pula waktu luang dan kemampuan, ya. Maka termasuk fitnah adalah ketika seorang memiliki waktu luang dan tidak dia manfaatkan, dia sibukkan dengan perkara apakah menuntut ilmu, apakah ataupun perkara yang mungkin mubah dia niati ibadah. Latihan renang bisa berpahala. Latihan olahraga, atau memanah, bela diri, berenang, atau yang lainnya, atau dia bekerja, atau beberapa perkara lain yang bisa menyibukkan dia. Dan seorang ketika memang telah siap untuk menikah, maka dia berdoa dan minta agar bisa menikah. Dan kita lanjutkan insyaallah pada adzan insyaallah taala. Adzan dulu insyaallah. Baik, tadi dicontohkan oleh Syekh, silakan seorang berdoa apa yang dia inginkan dari doa-doa yang dia inginkan, tidak mesti harus persis seperti apa yang dalam hadis. Silakan dia berdoa apa yang dia inginkan. Seorang pemuda yang sudah akan menikah, dia berdoa untuk bisa dimudahkan dalam menikah, dapat wanita yang salihah, ini contohnya. Wa yaqul, dia mengatakan, Allahumma rzuqni zaujatan wa huwa sajid. Boleh dia berdoa, ya Allah, anugerailah aku seorang istri dalam keadaan dia sujud. Boleh. Ini termasuk sifat salat. Ini diperbolehkan karena Rasul mengatakan aktsiru fi du'a, perbanyaklah doa dalam sujud. Dan ini boleh seorang berdoa dengan seperti ini, seorang pemuda. Talibul ilm, ada pun seorang penuntut ilmu, yaqul, dia berdoa, Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Warzuqni fahma, dan anugerailah aku pemahaman, ya. Meminta ilmu nafi', meminta ilmu yang bermanfaat, ya. Minta dianugerahkan pemahaman. Warzuqni hifdhan, ya Allah berilah aku rezeki berupa hifdh, hafalan, ya. Hafalan ayat-ayat surat, dipermudah hafalannya, dilancarkan hafalannya. Doa kepada Allah ketika sujud. Wahidun yabni baitahu. Orang ketiga, contoh ketiga, kata beliau, ada seseorang yang sedang membangun rumahnya, butuh dana. Yaqul, silakan dia berdoa, Allahumma a'inni ala itmamih. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat menyempurnakan, menyelesaikan bangunan rumahku. Silakan dia berdoa meskipun dia sedang sholat di posisi sujud, silakan. Alhamdulillah, ya. Sehingga sholat itu subhanallah, betul-betul hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluhkan apa yang dia rasakan, memohon dan meminta kepada Allah, zat yang maha mampu atas segala sesuatu, zat yang maha kaya, yang dapat mengijabai segala doa yang dikehendakinya. Maka meminta dalam sholat. Al-muhim, maka yang jelas dan yang penting, ud'ullaha bimasyi'ta, maka berdoalah engkau kepada Allah bimasyi'ta, apa yang kau inginkan, selama tadi tidak menyelisih syariat, bukan perkara dosa dan mutus silaturahim. Dan bagaimana jika doa, saya tidak bisa doa-doa yang ada dari Nabi SAW, atau bahasa Arab saya tidak hafal, doa bahasa Indonesia boleh, silahkan. Namun jangan dia lafadzkan, dia keraskan. Dan meskipun khairul huda, huda Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah SAW, semua ajaran dan petunjuk yang dinukilkan dari Rasulullah SAW itu yang paling sempurna dan terbaik, termasuk dalam doa. Namun apabila seorang semampunya dia baca doa apa yang dia mampu, dia ingin berdoa, ya Allah demikian dan demikian, silahkan. Dan Allah maha memahami apa yang dipanjatkan doanya, bukan hanya dengan bahasa Arab. Dulu kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan para nabi tidak semua bahasanya sama, bahasa Arab dan asing-asingnya. Adapun taib, dan bukan bermakna berlebihan, juga bukan bermakna meremehkan. Bukan bermakna kemudian, ya sudah, kalau Allah faham segala macam bahasa, saya takbir saja, kemudian Allah yang maha besar, kemudian kalau bahasa Jawa, ya, Allah yang kang moho agung misalnya, tidak boleh, ya. Hampir semua ulama mengatakan taib wajib dan harus untuk membaca dengan lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyelisihnya kecuali Abu Hanifah. Zallah, ketergelinciran beliau, Abu Hanifah membolehkan dengan bahasa masing-masing. Tergelinciran dan tidak diikuti dalam permasalahan itu kesalahan seorang taib dengan istihadnya. Namun tidak diperbolehkan seseorang taib baca takbir Al-Fatihah dia ganti dengan bahasanya, jelas yang warid jelas. Namun doa lebih longgar dan luas, mau dia berdoa membaca apa, berapa kali dia meminta apa, selama bukan dosa dan menyelisih syariat, silahkan minta. Li'anna mujarrad doa ibadah, karena semata-mata doa itu termasuk ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berfirman Allah, Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabai, aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa. Tadi Allah memerintahkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah doa kepadaku, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, yakni orang-orang yang tidak mau, sombong dan tidak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin, saya dia akan masuk jahannam dalam keadaan hina dina. dalam keadaan terhina, masuk jahanam. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, malam yad'u ilallah yagdobu alaih. Barang siapa yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya, marah besar kepadanya. Seorang muslim mengakui dirinya penuh keterbatasan, penuh dosa, kesalahan, kekurangan, dan kemiskinan. Sementara mereka meyakini, kaum muslimin, Allah yang maha kaya, maha mampu, maha mengijabi segala doa. Kita butuh kepada Allah. Allah kehendaki suatu saat, waktu tertentu kita berhenti, jantung kita berhenti. Allah kehendaki kita tidak bisa nafas, tercekik. Langsung saat itu juga. Di jalan tiba-tiba ada kejadian, Allah kehendaki, kehendaki. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Maka setiap nafas kita, jantung kita, semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim berdoa kepada Allah. Dan mereka dalam sholat minimal mereka berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seorang muslim yang sholat mesti doa kepada Allah. Lebih lagi, semakin seorang muslim banyak berdoa, banyak merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah semakin dekat, semakin cinta dan perhatian dengannya. Sebaliknya, seorang yang tidak pernah merasa butuh kepada Allah, tidak pernah berdoa, menyombongkan diri kepada Allah, Allah akan marah dan murka kepadanya. Orang yang merasa besar, tidak butuh dengan Allah, maka Allah tidak suka dengan orang yang semacam ini. Maka seorang hamba merasa dirinya kecil, kerdil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keadaan Nabi SAW. Ditanya istri beliau, bagaimana keadaan Nabi SAW? Kana yadkurullah fi kulli ahyani. Beliau mengingat Allah di setiap keadaan beliau. Mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan dari mati. Mati sementara, yakni tidur ya. Dan beberapa yang lain, setelah makan, mau makan, bangun tidur, ingat kepada Allah. Butuh kepada Allah. Dan membaca doa, baik doa ibadah maupun doa masalah. Dan dalam hadis disebutkan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, inti sari ibadah. Dalam riwayat disebutkan mukhul ibadah, inti sari ibadah, namun ini riwayat yang dhaif, mukhul ibadah. Namun yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Maka tidak kita jumpai ibadah kecuali padanya ada kaitan dengan doa. Haji, umrah, mau menyembelih, sholat, demikian pula beberapa yang lain, berbuka puasa, mau makan, minum, dan beberapa yang lain, ada kaitannya. Agar supaya seorang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam posisi sujud, itu perposisi yang terbaik, seorang akan diijabahi doanya biiznillahi ta'ala. Ad-du'a huna wa fi ghairi minal amakin allati yushra'u fiha fi sholat, yang bagi an yuhafidhal insan fihi alal warid. Dan doa di sini ketika sujud maupun di tempat-tempat lain yang disyariatkan dalam sholat untuk seorang berdoa, maka semestinya seorang menjaga dari zikir yang warid terlebih dahulu, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baru wa idza fa'alal warida, kalau dia sudah mengerjakan wirid ataupun zikir yang diajarkan dari Rasulullah SAW, falahu an yad'u bima ahab, maka silakan dia berdoa sesuai dengan apa yang dia sukai. Silakan doa. Dan tadi telah kita sebutkan, ruku boleh berdoa menurut pendapat yang sahih, namun disunahkan diperbanyak ta'zim, pujian-pujian kepadanya. Adapun sujud, yang diperbanyak adalah doa. Maka tidak dijamak, semuanya memilih. Terkadang membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, terkadang membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, terkadang membaca subhana rabbiyal a'la, kemudian dia doa, minta apa yang diinginkan, minta, dan Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Dari posisi seorang hamba ketika sujud, Allah lebih mendengar doa seorang ketika posisi sujud, menghinakan diri, merasa butuh kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarnya. Allah alam suhab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kini. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang Senin dan Selasa, insya Allah kita memasuki bab baru, yaitu dari sifat salat, duduk di antara dua sujud. Posisi sujud sudah kita anggap cukup, dan adapun duduk, bangkit dari sujud, insya Allah kita mulai di pekan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Allah alam suhab wa sallallahu ala nabina Muhammad wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.